Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan apa yang kita sedang bahas, mengambil faedah dari kutaib atau risalah yang cukup singkat akan tapi insyaallah banyak manfaat, itu Al-Qa'idul Arba yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita telah melalui beberapa poin yang beliau sampaikan dari risalah tersebut. Yang pertama diantaranya bagaimana beliau telah memberikan contoh kepada kita tentang menyampaikan risalah atau menyampaikan risalah dakwah yang belum mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam rangka untuk mencontoh kitabullah, mencontoh Rasulullah, maupun dalam rangka untuk bertabaruk dengan kalimat tersebut. Dan yang kedua, beliau telah memberikan contoh kepada kita sebagai seorang da'i yang memiliki perhatian yang besar terhadap para madu'unya dengan banyak-banyak mendoakan, dan doa-doa yang telah beliau sampaikan di antara bentuk kelembutan beliau dan harapan besar beliau tentang orang-orang didoakan dengan kandungan-kandungan doa yang masya Allah yang sangat berharga. Doa agar kita menjadi para wali-wali Allah, doa agar kita barokah seluruh kehidupan kita, doa agar kita termasuk di antara para pemilik faktor-faktor kebahagiaan, ketika diberikan bersyukur, ketika diuji bersabar, ketika berdosa dia beristighfar. Tiga ini merupakan faktor kebahagiaan. Dan karena hidup manusia kurang lebih di antara bolak-baliknya di antara tiga perkara ini. Diberi, ditahan nikmatnya atau dicabut nikmatnya, kemudian dia tergelincir sebagai seorang hamba. Maka barang siapa yang dia selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa bersyukur terhadap setiap kenikmatan, untuk dia bisa bersabar dalam setiap musibah yang ditimpakan oleh Allah, dan dia pandai-pandai bertaubat, beristighfar dari setiap ketergelinciran yang dia lakukan, maka benar-benar dia akan berada dalam kebahagiaan. Karena bersyukur hanya mendatangkan pahala, bersabar hanya mendatangkan pahala, dan beristighfar, bertaubat, menghapuskan dosa, dan sekaligus mendatangkan pahala. At-ta'ib kama la dzanban lah. Orang yang bertaubat seperti orang yang tidak punya dosa lagi. Kemudian beliau mengawali risalahnya dengan mukaddimah yang berkaitan dengan kedudukan tauhid dan pentingnya memperhatikan hakikat kesyirikan. Beliau memberikan mukaddimah berkaitan dengan sosok muwahhidin, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai uswah hasanah dalam penegakan tauhid. Sebagaimana Allah katakan tentang Nabiullah Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaqu minal musyrikin syakiran li an umillah. Ini adalah sosok Nabiullah Ibrahim. Sesungguhnya Nabiullah Ibrahim adalah ummatan ummat. Nabiullah Ibrahim dikatakan ummah, para ulama menerangkannya itu mualliman lil khair, imaman, beliau seorang imam, beliau seorang yang mengajarkan kebaikan, qudwah, sehingga harga beliau seakan-akan umat, umat adalah kelompok manusia, sehingga beliau memiliki bobot yang sangat besar di tengah-tengah kehidupan, qanitan lillah, qanitan qunut, ini dawamu ta'ah, qunut atau orang qanit adalah orang mereka dawamu ta'ah, orang yang terus menerus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menguji Ibrahim dengan segala macam bentuk ujian ketaatan, dan Nabiullah Ibrahim selalu mewujudkan ketaatan yang sempurna. Sampai dalam perkara yang seakan-akan tidak makul, ini perintah untuk menyembelih sang putra satu-satunya yang sedang hati sangat mencintainya. Akan tapi Nabiullah Ibrahim membuktikan kesekian kali ketaatannya, sampai Nabiullah Ibrahim diberikan predikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim qanitan lillah, hanifan, orang yang hanif, yang condong kepada kebenaran dan berpaling dari kebatilan, ini adalah orang hanif. Walam yakum minal musyrikin, dan sama sekali tidak pernah terlibat dalam kesyirikan dari sepanjang sejarah kehidupan beliau. Bahkan beliau bagaimana telah menjadi contoh qudwah dalam al-wala wal-bara, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wal ladzina ma'ahu, dan sungguh telah ada bagi kalian pada sosok Nabiullah Ibrahim uswah hasanah. Dalam hal apa Nabiullah Ibrahim Allah angkat menjadi uswah hasanah? Id qalu liqaumihim, ketika Nabiullah Ibrahim dan semua para nabi bersama beliau menegaskan kepada kaumnya, inna bura'u minkum, kami adalah orang-orang barok, berlepas diri dari segala, dari kalian semuanya, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari semua yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, kami ingkari kalian, wabada bainana wabainakumul adawat wal bahdau abadan, dan telah jelas permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian, dan itu berlangsung sepanjang waktu, abadan, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian semata-mata hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka Nabiullah Ibrahim adalah uswah, qudwah bagi orang-orang yang mereka ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah membenci agama Nabiullah Ibrahim kecuali orang yang bodoh. Faman raghiba an millati Ibrahim illa safiya nafsah, barang siapa yang dia membenci millah agamanya Nabiullah Ibrahim, maka dia adalah orang yang telah membodohkan dirinya sendiri. Dia orang jahil, bodoh, safi, minas sufaha, orang-orang yang bodoh. Karena Nabiullah Ibrahim adalah hamba pilihan Allah dan telah menegakkan tauhid menjadi hamba yang Allah telah berikan kedudukan yang sangat tinggi. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di antaranya pula ketika kita diingatkan tentang Nabiullah Ibrahim, bahwa kesyirikan di dunia ini modelnya hanya dua. Kesyirikan di dunia ini modelnya adalah dua. kesyirikan terhadap makhluk yang ada di muka bumi. Itulah kesyirikan yang dicontohkan pada kaumnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam. Yaitu kesyirikan yang berawal dari sikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang kaumnya Nabiullah Nuh. Ketika Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam berdakwah ke tengah-tengah mereka dalam rangka meluruskan kesyirikan yang telah berkembang di tengah-tengah mereka. Ikhwani fillah, diterangkan oleh Ibn Abbas bahwa antara Adam dan Nuh itu adalah 10 qurun. Kana baina Adam wa Nuh asratu qurun. Antara Adam dan Nuh itu ada 10 qurun. Kulluhum alal billah. Semua atau 10 qurun itu semuanya masih di atas millah, di atas agama tauhid. Belum terjadi kesyirikan. Sehingga Nabiullah Nuh adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk memberangus kesyirikan yang terjadi. Sehingga rasul pertama yang diutus oleh Allah untuk meluruskan syirik yang berkembang adalah Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam. Maka Nabiullah Nuh dikatakan awwalur rasulin. Awalur rusulin, rasul yang pertama kali. Maksudnya adalah rasul yang pertama kali diutus oleh Allah untuk memberantas, meluruskan kesyirikan. Karena sebelum umatnya Nabiullah Nuh, semuanya masih di atas milah tauhid. Walaupun di sana-sini ada penyimpangan-penyimpangan maksiat. Seperti terjadinya pembunuhan antara Qabil dan Habil adalah maksiat. Akan tapi belum terjadi perbuatan syirik di tengah-tengah mereka. Sampai ketika mulai muncul sikap ghulu kepada orang-orang saleh yang mereka adalah Watswa, Yaghus, Ya'uq, Nasran, seperti yang disebutkan Allah dalam ayat ketika Nabiullah Nuh mendakwakan tauhid, mendapatkan reaksi keras dari kaumnya. Waqalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasran. Ketika Nabiullah Nuh mendakwakan tauhid, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilain ghairuh. Wai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sembahan bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, maka kaumnya mengatakan, yakni para malak, para pembesar dari kalangan Nabiullah Nuh, dari kalangan orang-orang kafir, mereka mengatakan, waqalu la tadarunna aliyatakum. Jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Bilalah sesembahan-sesembahan kalian. Lihat ikhwan, setiap zaman ada du'at ilallah dan ada du'at ila jahannam. Setiap zaman ada orang menyeru tauhid dan setiap zaman ada orang membangkitkan syirik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan tauhid di tengah-tengah bangsa Quraisy, maka bangkitlah para gembong-gembong musyrikin yang mereka juga memprovokasi masyarakat. Animsu wasbiru ala alihatikum. Tetaplah kalian di atas keyakinan kalian. Dan bahkan mereka katakan dan bersabarlah kalian. Ini bersabar di atas syirik. Bersabar di atas membela penyembahan-penyembahan mereka, sesembahan-sembahan mereka yang syirik. Mereka bangkitkan masyarakat agar jiwa mereka bangkit untuk mempertahankan syirik yang mereka lakukan. Maka mereka pun, kaumnya Nuh juga mengatakan demikian. La tadarunna aliyatakum wala tadarunna waddan. Jangan kalian pula ketinggalkan Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasran Mereka adalah asma'u rijalin min qawmi Nuh. Mereka adalah nama-nama orang-orang saleh di kalangan kaumnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam. Mereka nama orang-orang saleh dari kalangan kaumnya Nabiullah Nuh. Yang dulu mereka, Masya Allah, orang saleh, beribadah, wali-wali Allah. Kemudian diceritakan oleh Ibnu Qayyim, diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ketika orang-orang saleh ini meninggal, yaqufuna inda qabrihim. Mereka mulai beriktikaf, sering mendatangi kuburannya beriktikaf. Ya ini mereka bertafakur iktikaf di sekitar kuburan itu. Sampai kemudian jangka waktu yang lama, syaitan terus membisikkan kepada kaumnya kesedihan mereka yang mendalam dan diikuti dengan fenomena ghulu mereka kepada orang saleh. Syaitan memberikan ide-ide agar membuat patung-patung dari kalangan orang saleh. Ini ide syaitan, ide iblis. Sehingga diwujudkan ide tersebut. Yang membuat patung awalnya sekedar untuk peringatan. Supaya kalau nanti melihat patung ini, langsung ingat guru-guru mereka pada zaman dulu yang masih hidup. Dan agar ditempatkan di mana mereka bermajelis. Ini awalnya. Dan itu dibiarkan sampai satu generasi. Syaitan gak ngutak-ngutak, gak nambah-nambah lagi. Sekedar patung peringatan. Kemudian, setelah generasi ini habis, ikhwan, muncul generasi berikutnya yang bodoh, lebih bodoh lagi, dan diangkat ilmu, sehingga ilmu tidak ada lagi, maka ubidat. Mulailah kemudian patung-patung itu disembah. Lihat di sini, ikhwan. Pertama, bahayanya bid'ah. Bid'ah itu lambat laun akan bisa menyeret kepada kesyirikan atau kekufuran. Yang kedua, bahayanya kebodohan. Yang biasanya dengan kebodohannya adalah dia ini beristihsan, menganggap baik sesuatu yang dia lakukan padahal tidak ada dalam ajaran agama. Yang keempat, yang ketiga, bahayanya ini tidak adanya ulama atau musibah dengan wafatnya para ulama. Yang para ulama adalah para penjaga umat. Ketika para ulama meninggal, maka syaitan bergembira. Karena syaitan bisa dengan leluasa akan mempermainkan manusia. Tapi ketika ada ulama, ulama yang selalu memperingatkan kepada masyarakat tentang berbagai macam amaliah-amaliah syaitaniah dan agar waspada dengan trik-trik syaitan, sehingga dengan matinya para ulama, syaitan bergembira. Karena akan dengan bebas bisa menyesatkan manusia. Ini ikhwani billah. Di antara apa yang menjadi pelajaran dari kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Sehingga ketika telah tersebar syirik, Allah mengutus Nabiullah Nuh untuk mengembalikan kepada tauhid, sehingga Nuh adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini adalah model syirik yang pertama, yaitu model syirik terhadap para penduduk bumi. Yang diawali kejadian ini pada kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Model syirik yang kedua, apa yang terjadi pada kaumnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu penyembahan terhadap benda-benda langit. Penyembahan terhadap benda-benda langit. Bintang-bintang, matahari, bulan. Ini adalah penyembahan kepada benda-benda langit. Dan itu diwujudkan dalam bentuk patung-patung yang mereka buat, yang mereka yakini patung-patung itu berisi tentang arwah dari benda-benda langit. Sampai sekarang syirik modelnya itu, dua itu. Syirik berkaitan dengan makhluk yang dari muka bumi, para orang saleh, para tuan guru, para yang orang yang dianggap wali dan seterusnya. Yang kedua berkaitan dengan benda-benda langit, penyembahan kepada matahari, buntang, bintang, bulan, segala macam. Ikhwanibillah, maka antum melihat ketika Nabiullah Ibrahim berdakwah, di antaranya beliau membuka dialog, dialog dalam rangka untuk membuka mata kesesatan mereka. Ini sering sekali ayat ini atau ayat tentang dialognya Ibrahim dengan mereka itu dijadikan dalil bagaimana Ibrahim yaitu berhipotesa, membuat tesa, hipotesa, mencari Tuhan, coba-coba, hadza rabbi inilah rabbku, fa idza afala, ketika tenggelam, ketika matahari tenggelam, maka dia ganti lagi ini bintang, bulan, matahari. Sesungguhnya Nabiullah Ibrahim dengan apa yang dilakukannya itu bukan karena sedang mencari Tuhan. Ibrahim itu sudah punya keyakinan dalam hatinya, ada yakni ada keyakinan. Antum lihat awal ayatnya, walaqad ataina Ibrahima rusdahu. Aku telah berikan peran bila Ibrahim adalah rusdah, arus, kelurusan, pandangan yang benar. Dan Allah SWT ketika memperlihatkan Ibrahim malakutas samawat, kerajaan langit, benda-benda langit, dalam rangka untuk lebih menanamkan keyakinan kesiapan Nabi Ibrahim dalam rangka mengusung dakwah tauhid. Dan Nabi Ibrahim tidak ada, tidak pernah ada keraguan berkaitan dengan Allah SWT. Akan tapi maqamnya dalam ayat tersebut adalah maqam munadharah, maqam dialog dalam rangka untuk membuka kesesatan mereka yang mereka menyembah bintang, menyembah bulat, menyembah matahari, menyembah benda-benda langit. Nabi Ibrahim tunjukkan satu persatu. Pertama bintang muncul, hadza rabbi. Kemudian ketika bintang tenggelam, la uhibbul afilin, aku enggak suka dengan tenggelam. Ketika bulan muncul, ini lebih besar. Ini Rabbku, ini lebih besar. Ketika bulan tenggelam juga demikian. Nabi Ibrahim mengatakan, ini kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada aku maka akan menjadi orang yang sesat. Lalu muncul matahari, hadza rabbi, hadza akbar, ini lebih besar lagi. Ini Rabbku. Tapi ketika matahari tenggelam, Nabi Ibrahim tegaskan, aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani billah, ini maqamnya maqam munadharah. Maqam dialog dalam rangka untuk membuka mata mereka kalau bintang, bulan, matahari itu enggak layak dijadikan sebagai sesembahan. Hanya Allah yang menciptakan mereka yang layak dijadikan sebagai sesembahan. Karena itu semuanya merupakan bagian ayat-ayat Allah yang merupakan tanda kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ditampilkannya sosok Ibrahim dalam rangka untuk melihat bagaimana milah yang diwariskan oleh Ibrahim yang diklaim oleh Yahudi, Nasrani, musyrikin. Ibrahim bukanlah Yahudi, bukan Nasrani, bukan musyrikin, akan tapi hanifan musliman walam yakum minal musyrikin. Kemudian beliau menjelaskan tentang yakni makna ibadah yang merupakan tugas hidupnya manusia. Menjelaskan tentang makna ibadah yang merupakan tugas hidupnya manusia. Apa hakikat ibadah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Hakikat ibadah yang Allah kehendaki adalah ibadah yang tauhid. Ibadahnya seorang muwahhid, bukan sekedar dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi ibadahnya seorang muwahhid. Lalu beliau jelaskan ibadah itu tanpa tauhid maka tidak dikatakan ibadah. Orang mereka beribadah kepada Allah kan, tetapi kalau tidak mewujudkan tauhid dianggap tidak beribadah kepada Allah. Surat Al-Kafirun. Bagaimana Rasulullah, bagaimana Allah memerintahkan Rasulnya mengatakan ma ta'buduna ma'abud, wala antum abiduna ma'abud, wala antum abiduna ma'abud. Kalian tidaklah menyembah apa yang kami sembah. Prakteknya ikhwan, orang-orang musyrikin Quraisy menyembah Allah atau tidak? Mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memiliki amalan-amalan penyembahan kepada Allah. Yang paling kelihatan mata tentunya adalah haji. Yang mereka tawaf, dan mereka bahkan bertalbiyah. Talbiyah mereka sebagaimana talbiyahnya kaum mukminin, akan tetapi mereka tambah dengan penambahan yang merupakan tambahan yang fatal. Mereka bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, illa syarikan huwa, illa syarikan huwa lak tamliku wa mamalak. Ini tambahannya. Mereka bertalbiyah, ya Allah, aku sambut seruanmu, ya Allah, yang tidak ada sekutu bagimu. Lalu ditambahi dengan illa syarikan huwa lak, kecuali syarikat yang kau miliki, tamliku huwa mamalak, yang kau menguasai mereka, memiliki mereka, dan mereka tidak menguasaimu. Ini adalah talbiyah musyrikin. Sehingga mereka adalah orang-orang yang mereka memiliki amalan ubudiyah, menyembah Allah SWT. Akan tetapi Allah katakan, wala wama antum abiduna ma'abud, wala antum abiduna ma'abud, kalian tidaklah menyembah apa aku sembah. Alias mereka tidak dianggap, ibadah mereka tidak dianggap, sehingga mereka tidak dianggap beribadah kepada Allah, walaupun mereka memiliki amal-amal ibadah. Akan tapi kesyirikan mereka telah menghancur leburkan ibadah mereka, sehingga mereka dianggap orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau ingin menegaskan bahwa ibadah tanpa tauhid tidak ada gunanya. Ibadah tanpa tauhid maka tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Ibadah hanya akan berfaedah apabila ditegakkan di atas asas tauhid. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang hakikat syirik yang harus diwaspadai. Bahaya-bahaya syirik yang harus diwaspadai. Sehingga kita ketika diajak untuk benar-benar memahami hakikat tauhid dan syirik, memahami hakikat syirik, maka beliau mengatakan la'allallaha ayukhallisaka min hadhi syabakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan anda dari semua jaring-jaring kesyirikan ini yang akan menjerat seorang dan merusak semua ibadahnya. Karena memang syirik telah diterangkan panjang lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tentang bahayanya. Yang syirik ini diantaranya seakan merupakan nuklir gunung kebaikan. Kalau anda memiliki kebaikan bergunung-gunung, anda memiliki kebaikan bergunung-gunung, memiliki kebaikan sangat banyak, kemudian anda melakukan perbuatan syirik, maka syirik anda akan menghancurkan gunungan kebaikan yang anda telah lakukan. Sehingga benar-benar beliau ingatkan tentang bahaya kesyirikan yang jangan sampai anda terjerumus dalam perbuatan syirik tersebut. Yang akan membatalkan keislaman, menghancurkan amal, mengekalkan dalam neraka, menghalalkan darah seseorang. Dan segala macam bahaya tentang syirik yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi kesyirikan, pedang tidak diangkat kecuali untuk menghapuskan syirik, untuk menghapuskan kesyirikan. Lihat dengan sebab apa dunia memerangi manusia, ikhwan, dengan sebab apa dan untuk apa angkatan bersenjata mereka siapkan, senjata-senjata berat, senjata-senjata canggih mereka siapkan untuk apa, untuk kepentingan apa? Hah? Ikhwan, ya macam-macam. Yang jelas mereka persiapkan untuk membela berbagai macam kebatilan-kebatilan mereka atau yang berkaitan dengan dunia-dunia mereka. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mempersiapkan peperangan kecuali untuk menghapuskan kesyirikan di muka bumi, sehingga mengembalikan totalitas haknya Allah Subhanahu wa taala. Inilah misi suci yang Nabi tidak berperang karena dunia, tidak berperang karena harta. Bahkan kalau perlu orang masuk Islam, mereka diberikan harta banyak-banyak, sebagaimana para mu'allaf yang Nabi ketika menaklukkan suatu wilayah dan mendapatkan para mu'allaf, orang mereka baru masuk Islam, untuk menguatkan hati mereka, bahkan harta diserahkan pada mereka banyak-banyak. Karena memang Rasulullah SAW memerangi manusia bukan karena untuk mengeruk harta, menguasai wilayah. Akan tapi Nabi memerangi manusia untuk menghapuskan kesyirikan dan memancangkan, menegakkan tauhid. Karena hakikat kehidupan adalah peperangan antara al-haq dan batil. Syaitan memiliki pasukan, demikian pula ini ahli tauhid juga akan berperang untuk menghancurkan kesyirikan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau dalam rangka untuk menjelaskan tentang hakikat tauhid dan hakikat syirik, agar kita memiliki kejelasan tentang perkara tersebut, beliau ajarkan kepada kita kaidah, beberapa kaidah, itu 4 kaidah yang semuanya terambil dari kitabullah Al-Qur'anul Karim, yang dengan itu dalam rangka untuk mengantarkan kita mengetahui bagaimana hakikatnya syirik dan hakikat tauhid. Adapun al-qaidatul ula telah kita lewati. Ini beliau menjelaskan tentang ketidakcukupan seseorang dikatakan seorang muslim yang muwahhid kalau hanya masih dalam tataran pengakuan, sebatas pengakuan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya bertauhid bukan sekedar ketika orang telah memiliki keyakinan tentang rububiyah Allah, akan tapi yang namanya bertauhid apabila dia telah mewujudkan tentang 3 perkara tauhid yang hakikatnya 3 ini enggak bisa dipisah-pisahkan. Ya, hakikatnya 3 ini enggak bisa dipisah-pisahkan. Asalnya tauhid itu hanya satu. Asalnya ikhwan, tauhid itu hanya satu, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Asalnya tauhid adalah hanya satu, tauhid uluhiyah. Kalau Rasulullah SAW mengajak bertauhid, artinya mengajak untuk menegakkan ubudiyah yang totalitas hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun diterangkannya tentang tauhid rububiyah, kenapa? Karena dibutuhkan untuk menjelaskan tentang yaitu keharusan bertauhid uluhiyah. Tidaklah yang disembah kecuali yang memiliki rububiyah. Tidaklah disembah kecuali yang memiliki rububiyah. Yang tidak memiliki rububiyah itu enggak layak untuk disembah. Sehingga tauhid rububiyah merupakan dalil yang paling kuat untuk mewujudkan tauhid uluhiyah. Dan zat yang disembah adalah pemilik nama dan sifat yang sempurna. Kalau bukan pemilik nama dan sifat yang sempurna, enggak layak untuk disembah. Sehingga asalnya tauhid hanya satu. Ini tauhid uluhiyah. Adapun dimunculkan tauhid rububiyah, sesungguhnya itu merupakan tuntutan tauhid uluhiyah. Artinya, orang kalau mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, itu pasti berangkat dari keyakinan tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada selain Allah yang punya rububiyah. Sehingga yang patut disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mereka masih berhenti dalam tataran rububiyah itu belum bertauhid. Karena bertauhid itu kalau disingkat itu membutuhkan dari 2 sisi, dari sisi Allah, dari sisi hamba. Dari sisi zat yang disembah dan dari sisi zat yang menyembah. Yang disembah Kenapa berhak disembah? Karena pemilik sifat yang sempurna, pemilik rububiyah. Pemilik rububiyah dan sifat yang sempurna, itu zat yang disembah. Ini berkaitan dengan af'alullah, keyakinan kita tentang perbuatan-perbuatan Allah. Satu-satunya pemilik kesempurnaan perbuatan berkaitan rububiyah dan asma sifat hanya Allah. Maka bertauhid. Apa itu tauhid, ikhwan? Apa itu tauhid? Dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan, ja'ala syai' wahidan. Tauhid itu menjadikan sesuatu itu tunggal, menunggalkan sesuatu. Sehingga kalau tauhid rububiyah, artinya keyakinan tentang Allah satu-satunya pemilik. Allah Al-Khaliq, satu-satunya Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, dan seterusnya. Kemudian, tuntutan yang kedua dari tauhid adalah dari sisi hamba. Yang dituntut dari kita ini apa? Tauhidul ibadah. Mewujudkan ibadah satu-satunya yang kita tujukan kepada Allah. Sehingga tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah. Ini yang dituntut dari hamba. Mewujudkan tauhidul ibadah. Sehingga Syekh ketika menjelaskan tauhid itu cukup dengan mengatakan tauhid adalah yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika mengatakan tauhid, tauhid adalah bagaimana? Itu anta'budallaha la tusyriku bi syai'an. Tauhid intinya adalah itu. Di mana Anda menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukan sama sekali, itu tauhid. Kenapa kok Syekh ketika menyebutkan tauhid mencukupkan dengan definisi ini, ikhwan? Mencukupkan dengan definisi tauhid uluhiyah. Kenapa kira-kira, ikhwan? Kenapa Syekh ketika menyebutkan tentang tauhid cukup mencukupkan dengan tauhid uluhiyah, padahal ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma sifat? Kenapa kira-kira? Hah? Kenapa, ikhwan? Kenapa? Saya mau jawab. Gimana? Kenapa Syekh ketika menerangkan tauhid mencukupkan dengan definisi tauhid uluhiyah? Gimana? Karena ketika orang telah mewujudkan tauhid uluhiyah, itu sudah pasti dia mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Dan sudah pasti mentauhidkan Allah dalam hal asma dan sifat. Kenapa? Kenapa? Orang yang telah mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, itu sudah pasti mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Kenapa, ikhwan? Iya, karena tidak mungkin Allah itu dijadikan satu-satunya sesembahan sehingga dia mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, kecuali dia telah yakin, seyakin-yakinnya tidak ada yang memiliki rububiyah selain Allah. Enggak mungkin. Kalau dia punya keyakinan ada pemilik rububiyah selain Allah, kok dia mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah? Enggak mungkin. Demikian juga yang berhak disembah itu adalah pemilik sifat-sifat yang sempurna. Sehingga orang telah mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, pasti telah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah dan asma wa sifat. Akan tapi tidak sebaliknya. Orang yang telah mentauhidkan Allah di dalam hal rububiyah, dia pasti mentauhidkan Allah di dalam hal uluhiyah. Tidak mesti. Kenapa, ikhwan? Kenapa? Ya, buktinya adalah orang-orang musyrik, kenyataannya banyak orang yang mereka itu telah beriman tentang rububiyah Allah, tetapi tidak mewujudkan tauhid uluhiyah. Maka Allah katakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan berapa banyak orang yang mereka telah beriman kepada Allah, tetapi mereka musyrik. Diterangkan para ulama, yu'minuna bi rububiyatillah wa yusyrikuna fi uluhiyati. Mengimani Allah dalam hal rububiyahnya dan menyekutukan Allah di dalam hal ibadahnya. Oleh karena itulah, Syekh mencukupkan dengan menyebutkan definisi tauhid dengan tauhid uluhiyah. Karena dengan itu sudah mencukupi. Orang yang mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah pasti telah bertauhid rububiyah. Kemudian, ikhwani fillah, beliau menjelaskan kepada kita tentang empat kaidah. Kaidah yang pertama berkaitan tentang masalah tidak cukupnya bertauhid itu sekedar dengan pengakuan tentang rububiyahnya Allah. Kalau hanya mengakui rububiyahnya Allah, sesungguhnya Anda tidak berbeda dengan iblis, Anda tidak berbeda dengan Fir'aun, Anda tidak berbeda dengan Abu Jahal, Anda tidak berbeda dengan musyrikin Quraisy secara umum. Karena mereka semuanya juga mengakui tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang sufi sekarang lebih jelek daripada musyrikin zaman Rasulullah SAW. Musyrikin zaman Rasulullah SAW, mereka meyakini pemilik rububiyah itu hanya Allah. Orang sufi sekarang bahkan dianggapnya wali itu dia memiliki sifat rububiyah sehingga mengatur alam dan ikut campur tangan dalam masalah urusan makhluk. Ini lebih jelek dibandingkan dengan musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaidah yang kedua, al-qaidatu tsaniyah. Baca. Al-qaidatu tsaniyah annahum yaquluna ma ta'unahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Fadalilul qurbati qauluhu ta'ala wa dalilul qurba fadalilul qurba qauluhu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Wa dalilu syafa'ah qawluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yakuluna ha'ulai syufa'auna indallah. Wa syafa'atu syafa'atani syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun muthbatatun. Fasyafa'atun manfiyatun ma kanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Wa dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wa la khullah wa la syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Wa syafa'atul musbatatun hiya allati tutlabu minallah wa syafi'u mukrimun bisyafa'ah wal masfu'u lahu, wal masfu'u lahu, wal masfu'u lahu man radhiyallahu qawluhu, man radhiyallahu qawlahu, man radhiyallahu qawlahu wa amilahu ba'dal, wa amalahu ba'dal idzn, kama qawluhu ta'ala man dzallazi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Ya ikhwati billah, sekarang kaidah yang kedua. Kalau kaidah yang pertama, beliau ingin menjelaskan kepada kita supaya setiap kita faham bahwa tauhid itu bukan sekedar mengakui tentang rububiyah Allah. Maka ikhwani fillah, dari kaidah yang pertama ini juga harus tahu tentang makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai salah di dalam memahami makna kalimat la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah itu adalah makna tauhid uluhiyah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Bukan makna rububiyah, la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Barang siapa memaknai kalimat la ilaha illallah dengan makna-makna rububiyah, salah. Salah. Memaknai kalimat la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta kecuali Allah adalah salah. Atau bukan makna yang dimaksudkan dari kalimat la ilaha illallah. Sekarang ikhwan, buktikan salahnya memaknai kalimat la ilaha illallah dengan rububiyah, la khaliqa illallah. Buktikan di mana letak salahnya memaknai kalimat la ilaha illallah dengan rububiyah, la khaliqa illallah. Karena yang benar adalah memaknai kalimat ini dengan uluhiyah, tidak ada ma'bud, la ma'buda bihaqin illallah. Sekarang buktikan salahnya di mana? Siapa yang buktikan? Kawan. Sekarang buktikan supaya orang tahu salah. Itu kamu memberikan makna kayak gitu, salah. Itu gimana caranya nyetok, nyetak ke. Supaya orang cetok. Dalam antum menjelaskan ini loh, salah kalau antum artikan gini salah. Ya, buktinya ikhwan, pertama antum harus tunjukkan sama orang. Orang-orang musyrik Quraisy itu meyakini Allah sang pencipta atau enggak? Jawabannya meyakini. Meyakini? Iya. Yang kedua, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka berla ilaha illallah, orang musyrik Quraisy itu menolak atau menerima? Menolak atau menerima? Menolak. Kalau seandainya makna kalimat la ilaha illallah itu la khaliqa illallah, itu orang kafir Quraisy mesti akan menerima. Karena itu sudah sesuai dengan keyakinannya. Kenyataannya mereka menolak. Berarti kalimat ini tidak bisa dimaknai dengan makna-makna rububiyah. Ini adalah makna uluhiyah. Sehingga tidak benar atau satu-satunya makna la ilaha illallah yang benar hanyalah la ma'budah bihaqin illallah. Sehingga orang kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang dituntut dari dia adalah mewujudkan totalitas penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, kaidah yang kedua ini ikhwan. Itu beliau ingin menjelaskan hakikat letaknya musyrikin Quraisy itu di mana sih? Supaya kita orang yang sudah berla ilaha illallah tahu berapa banyak orang yang sesungguhnya melakukan perbuatan yang mirip, serupa dengan perbuatannya orang musyrik dan dia tidak sadar kalau itu perbuatan syirik. Maka beliau menjelaskan tentang latanu hakikat. Mereka kok sampai dikatakan musyrik itu perbuatan mana yang menjadikan mereka kemudian dikatakan musyrik. Wong mereka itu mengakui Allah Subhanahu wa taala juga. Ah di sini annahum yaqulun, mereka mengatakan, orang-orang musyrik mengatakan, ma da'aunahum wa tawajjahna ilaihim illa litalabil qurbah wasyafa'ah. Kami tidaklah melakukan berbagai macam amal ibadahan kepada sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Kalau orang musyrik ya Lata, Uzza, Manat. Kalau orang kaumnya bilang no ya sembahnya Waswa, Yahus, Ya'uk. Atau kalau orang sekarang ya diantaranya kuburan-kuburan para wali. Orang musyrik itu mereka ketika menjelaskan kenapa kok mereka itu melakukan berbagai macam ibadah kepada Lawata, Lata, Uzza, Manat atau yang mereka sembah. Apakah yang mereka sembah itu mereka yakini seperti Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur alam jagat raya? Apakah seperti itu keyakinan mereka tentang apa yang mereka sembah? Enggak. Terus di mana atau apa perbuatan yang mereka lakukan? Kami tidak melakukan amal-amal ibadah kepada yang kami sembah ini illa litalabil qurbah wasyafa'ah, kecuali dalam rangka untuk mencari kedekatan, kedekatan dan mencari syafaatnya. Kalau dia ini berangkatnya dari kias kepada makhluk. Orang kalau mau ngadep kepada penguasa itu apalagi dia merasa sebagai orang yang jauh, enggak punya hubungan apa-apa dengan penguasa itu. Itu membutuhkan perantara. Supaya perantara ini bisa mengantarkan kepada penguasa yang dituju. Sesungguhnya yang dituju itu penguasanya itu. Ning, dia tidak akan dengan mudah bisa dekat dengan penguasa ini kecuali ada perantara. Dan perantaranya itu tentunya dari yang dekat dengan penguasa ini. Kalau sekarang presiden punya staf-staf kepercayaan, maka melalui merekalah Anda mendekat atau untuk mendekat kepada presiden. Enggak bisa bludus langsung ketemu presiden. Karena wong desa, kampung enggak mungkin langsung bisa ketemu, itu melalui orang-orang yang dekatnya dulu. Ah, mereka itu logikanya begitu. Mereka ingin mendekat kepada Allah. Dan mereka ketika melakukan pendekatan kepada, melakukan penyembahan kepada yang mereka sembah ini, tujuannya bukan keyakinan mereka meyakini yang mereka sembah seperti Allah, tapi sekedar litalabil qurbah, untuk mencari kedekatan. Kalau Anda sudah dekat dengan stafnya presiden, sudah dekat, itu gampang untuk didekatkan kepada ini presidennya. Faham enggak? Maka dia bagaimana caranya bisa dekat dengan stafnya presiden tadi. Digawani gula teh apa dibawa kenapa gitu, sehingga dia bisa dekat. Kalau sudah dekat gampang dia nanti didekatkan kepada presiden. Pikirannya orang musyrik seperti itu. Sehingga dia bagaimana membuat kedekatan dengan yang mereka sembah ini. Dengan harapan nanti bisa mengantarkan dia kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka yang mereka sembah ini hakikatnya bukan karena keyakinan mereka memiliki kemampuan seperti Allah, tapi sekedar sebagai wasilah, perantara dalam rangka untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuhan-tuhan kecil yang diharapkan nanti akan bisa mengantarkan dia kepada Allah yang dimaksud. Maka lihat ayatnya di situ ikhwan. Bagaimana ayatnya? walladzina attakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Lihat, perhatikan. Dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Walladzina attakhadhu min dunihi awliya'a. Apa yang mereka inginkan dengan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala itu? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak melakukan ini semuanya, penyembahan-penyembahan kami kepada sesembahan-sesembahan ini, kecuali satu-satunya tujuan agar para sembah ini bisa mengantarkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya, sehingga sekedar sebagai wasilah perantara untuk mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, innallaha yahkumu fima hum fi yakhtalifun. Allah akan menghukumi apa yang mereka perselisihkan. Orang musyrik berselisih dengan orang tauhid, ahli tauhid dalam perkara ini. Orang musyrik, dia menjadikan makhluk sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga dia melakukan penyembahan kepada makhluk ini tadi. Orang ahli tauhid mengingkari untuk kepada Allah, untuk sampai kepada Allah itu langsung, tidak membutuhkan perantara-perantara. Berarti ikhtilaf antara ahli tauhid dengan ahli syirik, ikhtilaf, berselisih, sampai menimbulkan peperangan-peperangan di dunia ini karena diantaranya ikhtilaf antara syirik dan tauhid. Nanti Allah yang akan menghukumi di akhirat perselisihan antara ahli tauhid dan ahli syirik itu. Kemudian di akhir ayatnya, ikhwan, yang penting ini, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak menunjuki orang yang kadzib dan kafir. Sekarang kira-kira apa hubungannya antara penutupan ayat ini dengan awal ayat? Siapa yang bisa nerangkan? Apa hubungan antara penutupan ayat ini tadi, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar, Allah tidak menunjuki orang yang dusta lagi kafir, dengan awal ayat? Allah mengatakan, innallaha la yahdi man huwa kadzib, Allah tidak menunjuki orang kadzib, dusta. Kedustaan ini dikaitkan kemana? Kedustaan ini untuk menghukumi atau untuk menamai orang yang mengadakan wasilah perantara dalam beribadah kepada Allah sehingga seakan-akan Allah membutuhkan perantara. Maka orang yang mengadakan perantara dalam hal ibadah ini, dia telah mengadakan kedustaan. Telah mengadakan kedustaan. Karena syariat Allah tidak mengajarkan kita untuk mengangkat perantara dalam hal ibadah. Sehingga orang yang mereka mengangkat perantara dalam hal ibadah, itu dia telah melakukan kedustaan. Kadzib. Karena Allah tidak pernah mengajarkan atau tidak pernah mensyariatkan seperti itu. Yang kedua, perbuatan mengangkat perantara dalam hal beribadah kepada Allah ini perbuatan kafir. Sehingga Allah katakan, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Paham, ikhwan? Paham. Ya, ikhwani fillah, dalam hal ibadah, Allah tidak pernah mensyariatkan mengangkat wasilah atau menjadikan perantara. Tidak pernah Allah mensyariatkan dalam hal ibadah untuk mengangkat perantara. Orang beribadah supaya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mengangkat perantara dalam hal ibadah atau mengadakan perantara dalam hal ibadah kepada Allah, dia telah melakukan kedustaan. Karena itu tidak pernah diajarkan dan tidak pernah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan mengangkat perantara dalam hal ibadah itu perbuatan kekafiran. Sehingga Ibnu Taimiyah Syaikhul Islam Ikhwan menerangkan di sana ada perantara yang kalau diingkari menjadi kafir, dan di sana ada perantara yang kalau ditetapkan atau diadakan menjadi kafir. Paham? Di sana ada perantara, kalau diingkari dia menjadi kafir. Dan di sana ada perantara yang kalau ditetapkan, kalau dia mengadakan perantara itu, dia menjadi kafir. Apa yang dimaksudkan? Perantara yang kalau diingkari menjadi kafir, itu dalam urusan wahyu. Allah dalam urusan wahyu mengangkat perantara. Siapa? Rasul. Rasul adalah perantara untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Barang siapa mengingkari Rasul sebagai pembawa perantara Allah dalam menyampaikan wahyu, maka dia kafir. Dan di sana ada perantara kalau ditetapkan menjadi kafir, yaitu perantara dalam hal ibadah. Menetapkan adanya perantara dalam hal ibadah kepada Allah, maka dia menjadi kafir. Paham ikhwan? Karena Allah tidak pernah mengadakan perantara tersebut. Orang sufi malah terbalik. Kalau dalam hal wahyu, malah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia katakan, akhbarani qalbi an rabbi. Hatiku mengabarkan kepadaku, yang hatiku dapat khabar dari mana? Langsung dari Rabbku. Sehingga ilmunya orang sufi itu langsung sanatnya kepada Allah. Sehingga orang sufi ketika mengejek kepada ahlul hadith, kamu meriwayatkan dari mayit ke mayit. Anfulan, anfulan, anfulan, anfulan, an Rasulullah SAW. Siapa fulan? Sudah mati. Siapa fulan? Sudah mati. Berarti kamu meriwayatkan dari mayit ke mayit. Saya meriwayatkan langsung dari Allah yang Maha Hidup. Sehingga akhbarani qalbi an Rabbi. Sehingga orang-orang sufi, dia ilmunya enggak perlu pakai ilmu belajar Quran dan hadis. Ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kekafiran sufi. Sehingga mereka tidak membutuhkan syariat yang diajarkan Rasulullah SAW. Bahkan di antara keyakinan sufi, wali yang mereka anggap wali itu lebih tinggi daripada Rasul. Kalau Islam mengajarkan paling tinggi Rasul, kemudian berikutnya Nabi, berikutnya wali. Kalau orang sufi enggak, wali yang paling tinggi wali, berikutnya baru Nabi, berikutnya Rasul. Sehingga wali itu paling topnya manusia. Kalau ilmu, masalah ilmu, kalau Nabi dan Rasul itu ilmunya ilmu pinggiran, laut pinggiran, yang pinggir-pinggir, cetek-cetek pinggir. Tapi kalau sufi ilmunya ilmu yang sudah di tengah laut mendalam, ilmu yang sudah sampai pada tingkat hakikatnya. Sehingga orang-orang yang masih terikat dengan syariat itu tingkatannya paling rendah. Dia adalah tingkatan syariat. Kalau sudah tingkatan hakikat, tingkatan yang sudah tidak terikat dengan syariat. Maka sufi ini tarbiyahnya semakin tinggi semakin kafir. Semakin tinggi semakin kafir. Karena semakin lepas dari syariat yang diajarkan oleh Rasul SAW. Kemudian ikhwan, kalau dalam urusan ibadah malah pakai perantara. Perantaranya ya syekhnya itu, walinya itu, ini gurunya itu. Maka mereka beribadah kepada Allah sering ngedep fotonya gurunya di tempel gede-gede ini ngarep lawang. Dia bolak-balik ndeleng foto gurunya. Karena gurunya ini yang menjadi perantara untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah di kalangan sufi diajarkan, kalau nanti kamu ada bahaya di tengah lautan atau di mana, panggillah saya. Ini syirik yang demikian. Sebagaimana orang Syiah ketika dia kena musibah bukan ya Allah tapi ya Husain, ya Husain, ya Husain. Ini musyrik yang demikian. Orang musyrik saja ketika dia ketika dalam kondisi bahaya ingatnya hanya Allah saja, yang lainnya lupa. Ini orang malah ketika bahaya yang disebut-sebut makhluk. Ini ikhwani fillah, ini yang difahami tentang hakikat tauhid yang demikian. Waktu kita habis ikhwan, insyaallah kita lanjutkan besok pembicaraan kita tentang Al-Qa'idul Arba. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan, sehingga risalah yang singkat ini singkat, akan tapi insyaallah beliau berusaha untuk menjelaskan hakikat tauhid dan hakikat syirik yang jangan sampai Anda dan kita tergelincir di dalam perkara itu, sebab sekali tergelincir dalam syirik itu akan menjadi malapetaka sepanjang zaman, sepanjang masa. Kalau salah dalam salat masih memungkinkan dia mendapatkan ampunan, kalau syirik tidak mendapatkan ampunan. Maka harus ditingkatkan tekad kita untuk memahami tentang masalah tauhid dan syirik melalui pembicaraan bukunya para ulama yang menjelaskan tentang hakikat tauhid dan syirik. Sampai sini dulu ikhwan, insyaallah kita lanjutkan besok, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.